senang dengan Tuhan. Jangan bangga dulu, jangan senang dulu ya Raja. Kau akan melihat, harus membayar mahal untuk melihat keimananmu dan kematianmu. Dengan cerita bukannya, pagi-pagi semua latihan dan jeram dikumpulkan. Kemudian di atas podium si Waduh di berdiri. Raja Jalil membawa panah. Ingatnya, kalau tak bohong, malah dibenci suami. Benar malah bakar apa? Jawabannya adalah, ikuti apa yang saya sarankan. Ingat, ucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah lah apa-apa. Ibadah. Tapi dia mengucapkannya berubah. Ngeriak. Kalau ngeriak bahasa Indonesia. Berbisik dia. Jangan nafas tau, cuma jatuh di depan. Waduh, hodat tadi, waduh kamu di posoya. Tadi kita pikir-pikir aja. Mana yang gerai emang, irfah sultan. Ah, gak jauh. Hatta ya semuanya sampai malam-malam mendengar. Baik. Walaupun itu, yang kedua kali dilepaskan pada itu sebelumnya, dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak sadar kalau dia menunjukkan pada manusia yang menghidupkan dan mematikan itu Allah pemudai, Tuhan pemudai ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadar pula. Semuanya mendengar. Sob itu panah menusuk ulu hatinya. Saat itu walaupun mati. Sebelum mati dia berkata, Asyhadu an la ilaha illallah. Kullu syai'in bi'amri. Kullu syai'in bi'amri. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Segala urusan ada di tangannya. Maka sahih bahwa pemuda beriman. Dia telah membuat menunjukkan kepada manusia nazar yang menghidupkan mematikan itu Allah bukanlah Raja. Maka penduduk Najran semua beriman kepada Allah. Allah fakta sama lagi. Allah ini jadi iman ke Allah kami. Dan seorang pemuda ini umat Nabi Isa Islam. Setiap kali saya ingat, ketika Allah akan menjadikan Islam, Allah selalu menghadirkan pemuda di garda terdepan. Begitu pula dengan asal berkahi ya. Para pemuda hijrah ke Madinah. Siapa yang Rasulullah tugaskan untuk membukakan Madinah bagi hijrah Rasulullah? Pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair. Lalu ketika Rasulullah menjelang wafat, Rasulullah mengumpulkan pasukan dalam jumlah besar, sekian pasukannya, demi membebaskan Palestina dari cengkraman Romawi Bizantium Timur. Saat itu yang diutus menjadi pemimpin komandan pasukan yang hebat ini siapa? Usama bin Zaid. Dan yang dibebaskan adalah Masjidul Aqsa. Maka ini isyarat sebetulnya. Jika Allah akan menzahirkan Islam dengan kemenangan ini, selalu ada generasi muda di garda terdepan. Maka persiapkan baik-baik pemuda. Ya. Ikat kuat akidah kita, kuatkan hubungan kita dengan Allah agar tidak ada hijab antara Allah dengan kita, sehingga ketika kita berdoa Allah menghijabkan. Kedua, satukan kekuatan kita. Tanpa persatuan kekuatan kita tidak ada. Dengan bersatu pun kekuatan kita belum tentu menang. Karena potensi yang kita miliki ibarat angka 0 yang berjejer tanpa ada angka 1 di depannya. Berdiri tidak angka 0 dan jadi sakaru, namun tidak ada angka 1 di depan. Tidak ada angka 5 di depannya, tidak ada artinya. Nah, angka 0 itu adalah potensi kita, kekuatan kita. Dan itu tidak ada artinya tanpa pertolongan Allah. Tanpa angka 1 itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tawakal kepada Allah. Kita serahkan urusan kita kepada Allah. Tergantung Allah, terserah Allah. Mau dengan siapa kita berjihad, kita berjuang, dan dengan siapa kita berhadapan, dan di mana kita akan berjuang, apakah kita menang atau sahih, kita serahkan kepada Allah. Yang penting proses dakwah dan tarbiyah harus kita lakukan. Walaupun harus berujung dengan jihad dan syahidnya kita. Siap untuk berjuang? Ya. Siap melindungi NKRI dengan darah-darah kita? Ya. Jika Allah menuntut kita memberikan kemerdekaan pada yang umat Islam di Indonesia, tapi harus bayar dengan nyawa-nyawa kita, siap kita kemerdekaannya? Ya. Allah Akbar. Allah Akbar. Ini permohonan, sama semangat, ya permohonan. Kita tahu apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Ya. Beberapa ulama kita sudah menyatakan, apapun yang dikatakan oleh Habib Rizik Sihab, maka itulah pilihan kita. Lalu bagaimana pilihan kita? Saya sudah mendengar Tengku Zulkarnain berkata demikian, dan juga Haikal Hasan, Ustaz Haikal Hasan. Lalu itu juga sama, Ustaz Haikal Hasan juga sama. Artinya semuanya menyerahkan kepada Habib Rizik Sihab. Andaikan Habib Rizik Sihab menyebutkan satu nama, maka kelompok ini orang-orang tadi siap untuk berbaikat kepadanya, untuk mengangkatnya sebagai pemimpin kaum muslimin di Indonesia. Ini kayak kisah Thalut bagi Bani Ismail. Kita sedang diuji. Ya. Yang penting satukan suara kita, jangan pecah ya. Ya, jadi kita harus satu kumpul pada satu tokoh. Munculnya TGB ini mungkin menjadi test water bagi kita untuk memecah suara kita, betul? Maka kita berharap TGB bergabung dengan siapapun pilihan imam besar umat Islam Indonesia. Amin ya Allah. Amin. Pada kali ini tentu ada masa sampaikan bagi yang kurangnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari pasal kita di masa musim pasal kepada kita. Maksudnya mohon doanya yang untuk saudara kita. Jadi saudara kita ini sudah tidak kuat menyaksikan kezaliman di kota, dan mereka datang kepada saya untuk minta ditunjukkan jalan ke kota. Ahli sudah siap, saya sudah siap. Ahli tidak punya hutang, tidak ada punya hutang. Ahli sudah punya ongkos, ada misal. Kalau kita di Indonesia, kalau bisa sih saya menjadi penduduk Suria. Ahli sudah nikah belum? Mudah-mudahan dapat jodoh di Suria. Kalau tidak dapat jodoh Suria, tapi nanti mati duluan ya. Kalau bilang tidak dari jodoh saya, Subhanallah, dia seorang pemuda dari Kabupaten Bandung Barat yang sudah datang dan tidak kuat nangis di hadapan saya menyaksikan bagaimana Suria. Maksudnya saya berarti amanah dari Allah untuk saya. Mudahnya mudah-mudahan kita bisa membawa panci merah putih bagi balita. Mudah-mudahan ya saya ini tidak gampang. Misalnya Pak Muslim, dan saya mengajak siapapun yang mau bergabung, ayo kita bersatu, kita tunjukkan Indonesia adalah kiblat kebangkitan umat Islam berikutnya. Kenapa? Karena dari semua negara yang dipilih Allah yang menerima Islam sebagai agama mereka, tinggal di Indonesia yang belum dipilih Allah untuk memimpin menuju kebangkitan Islam. Betul? Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصل على آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لإخوتنا الذين قد سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب انزل الأحزاب. اللهم منزل الكتاب ومنزل السحاب وهازم الأحزاب. اللهم انزلهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم أنت عدونا ونرسلنا بك نحارب وبك نصامد وبك نقاتل وبك نجاهد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكنة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأدر الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين وكلا المسلمين من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أنذر المستضعفين من المسلمين في سوريا. اللهم أنذر المستضعفين من المؤمنين في قطر. اللهم أنذر المستضعفين من المسلمين في فلسطين. اللهم أنذر المستضعفين من المسلمين في كل بلدان المسلمين. اللهم إنا نحن عبادك ابن عبادك. اللهم إنا نحن عبادك وبنو عبادك. اللهم انصر المسلمين في أندلسيا. اللهم اجعل عاملا عادلا يكوننا إلى سبيلك ورضوانك يكوننا بكلمة شريعتك. اللهم آتني آمرا الذي يؤمنا بزهار كلمتك العليا في بلادنا هذا إندونيسيا. فاجعل بلادنا هذا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور وتقبل من شهدائنا يا رب. اللهم اعكس قلوب العوام المسلمين الإندونيسية واجمع كلمتهم على كلمتك الواحد وما أتينا في الدنيا Jawa Barat hancur, maka Indonesia hancur. Bandung hancur, Jawa Barat hancur. Insya Allah, kami pun siap kau menjadi titik tolak kekuatan umat Islam Indonesia. Allahu Akbar. Thank you.